pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Saudara Lun, berita sore edisi hari ini, Sabtu 26 Mei 2018, dibacakan Ilham. Pangdam Iskandar Muda mengingatkan, jangan stigmakan Islam dengan terorisme. Di Banda Aceh, banyak mobil dinas dipakai partai politik. Mobil Kadispora Gaya Luas kecelakaan di Tenom. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Abdul Hafil Fudin mengingatkan semua pihak untuk tidak sesekali menstigmakan teroris dengan label Islam. Aksi terorisme yang terjadi belakangan ini di Indonesia bukan bagian dari ajaran Islam. Warga juga tidak boleh secara sengaja menyebarkan stigma bahwa aksi itu dilakukan atas nama Islam. Hal itu dikatakan Pangdam Iskandar Muda Hafil Fudin saat menerima tim Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Aceh kemarin pagi. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, bicara terorisme bukanlah bicara Islam, karena di dunia aksi-aksi teror juga banyak dilakukan. Di Eropa, Amerika, Jepang, dan di negara-negara bahkan aksi itu juga berlangsung baik secara perorangan dan kelompok namun bukan oleh orang Islam. Orang tertinggi di jajaran Kodam Iskandar Muda itu juga mengingatkan komentar tokoh Islam sekalipun, termasuk anggota legislatif yang secara tak sadar telah mengarahkan opini seakan terorisme identik dengan Islam. Komentar negatif ini harus dihentikan karena sangat merugikan umat Islam itu sendiri. Ditambahkannya lagi, aksi terorisme terjadi karena cara berpikir yang salah dalam memahami Islam dan pemahaman akar budaya yang hilang dari jati diri bangsa Indonesia. Kalau budaya hilang, maka masyarakat gampang diintervensi orang dan paham orang lain. Saudara Lun, DPR Aceh merekomendasikan pembentukan panitia khusus penertiban aset daerah menyusul banyaknya aset pemerintah yang digunakan untuk kepentingan pribadi, partai politik, dan non-pemerintah. Juru bicara Komisi 3 DPRA, Bardan Sahidi, mengatakan banyak mobil dinas pemerintah Aceh digunakan untuk mobil dinas partai dan lainnya. Karena itu DPRA merekomendasikan pembentukan pansus penertiban aset yang salah satu tujuannya juga untuk mengakomodir temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPKRI yang menyatakan bahwa pengelolaan aset pemerintah Aceh belum tertib. Bardan Sahidi juga menyorot kinerja pemerintah Aceh. Menurutnya banyak target pembangunan yang tidak tercapai, antara lain di bidang ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Dalam penyampaian tanggapan dan rekomendasi DPRA terkait LKPJ Gubernur 2017 kemarin, beberapa anggota DPRA menyampaikan interupsi, salah satunya dari fraksi Nasdem, Ramadana Lubis. Ramadana Lubis mempertanyakan komitmen pemerintah Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam mengingat alokasi anggaran belum mencapai 5% dari total belanja APBA sesuai dengan isi kanun APBA 2017 dan pergub APBA 2018. Saudara Lun, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf kembali melakukan lawatan kerjanya ke Jepang. Ia kembali ke negeri Sakura dalam rangka memenuhi undangan kedutaan Jepang. Menurut catatan Serambi FM, ini bukan kali pertama Irwandi melawat ke negeri Sakura. Sebelumnya, akhir Maret lalu, Irwandi juga berkunjung ke Jepang dalam rangka menghadiri kegiatan promosi wisata bersama Kementerian Pariwisata dan mempromosikan kegiatan Aceh Marathon yang akan dihelat di Sabang akhir Juli mendatang. Namun kala itu keberangkatan Irwandi ke Jepang tak begitu diekspos oleh sejumlah media. Akan tetapi beberapa sumber Serambi di pemerintah Aceh membenarkan hal tersebut. Keberangkatan Irwandi ke Jepang kali ini menurut juru bicara pemerintah Aceh Saifullah Abdul Ghani dalam rangka pertemuan dengan Red Bull RS di Chiba, Jepang. Menurut Saifullah Abdul Ghani, salah satu tema strategis yang dibahas bersama Red Bull RS adalah tentang kemungkinan diselenggarakannya Red Bull RS di Indonesia, dalam hal ini di Aceh. Red Bull Air Race merupakan salah satu ajang balapan udara yang selama ini digelar oleh Red Bull, sebuah perusahaan asal Austria. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, LSM Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA menyebutkan anggota DPRA tidak konsisten dalam menggunakan produk hukum atau kanun yang dibuat dan disahkannya sendiri. Sikap inkonsistensi DPRA tersebut dinilai sebagai sikap plin-plan oleh LSM MATA. LSM MATA menyampaikan hal itu setelah mencuatnya kontroversi penggunaan Pasal 58 Ayat 1 Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang penyelenggara pemilu dan pemilih di Aceh yang mengatur perpanjangan masa kerja KIP jika tahapan masih berlangsung. LSM MATA menilai DPRA tebang pilih dalam penggunaan kanun berdasarkan kepentingannya. Anggota Badan Pekerja Bidang Hukum dan Politik LSM MATA, Sari Yulis, mengatakan seharusnya anggota DPRA konsisten dalam menggunakan produk hukum atau regulasi, khususnya terhadap kanun yang telah disetujui dan ditetapkan secara bersama. Sari Yulis berharap DPRA tidak hanya menggunakan aturan ketika dibutuhkan saja. Sederalun, mobil Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gayo Lues jenis Toyota Kijang Innova menabrak bagian belakang mobil pick-up pengangkut sawit di kawasan Tenom, Jalan Melabuh, Banda Aceh, Jumat dini hari kemarin sekitar pukul 1.50. Mobil dinas warna putih dengan nomor polisi BL31B mengalami kerusakan parah di bagian depan seusai menabrak pick-up yang mengurangi kecepatan secara mendadak tanpa ada lampu rem atau sen. Mobil dinas itu disopiri oleh Kepala Bidang Olahraga Faisal Fadli dengan penumpangnya Kadispora Gayo Lues, Suprinadi STTP, dan dua orang staf. Dalam kecelakaan ini tidak ada korban jiwa, namun bagian depan mobil mengalami rusak parah. Mobil menabrak bagian belakang pick-up Chevrolet yang sedang mengangkut buah kelapa sawit yang datang dari arah yang sama tujuan Melabuh, Banda Aceh, yang tidak memiliki lampu rem atau lampu sen ketika pengemudinya mengurangi kecepatan secara mendadak. Sederalun, Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat kemarin. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, dalam rapat kerja antara DPR dan pemerintah pada Kamis lalu, telah disepakati definisi terorisme yang selama ini menjadi perdebatan dalam pembahasan. Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat menambahkan frasa motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Adapun definisi tersebut berbunyi, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis. Ketua Pansus RUU Anti-Terorisme Muhammad Syafi'i mengungkapkan, ada beberapa ketentuan ancaman pidana yang baru diatur dalam RUU Anti-Terorisme. Selain itu, ada beberapa penambahan beberapa bab, misalnya terkait pencegahan dan penguatan Lembaga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli berharap Undang-Undang Anti-Terorisme bisa digunakan oleh seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 26 Mei 2018. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.